melanjutkan pelajaran kita pada syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala Syekh Al-Taimiyah rahimahullahu taala, walamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Sampai di sini kita telah membaca. Kita lanjutkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, ma al-mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya, yaitu Jibril alaihi salam. Qala Jibril alaihi salam, akhbirni an amaratiha. Setelah itu Jibril ketika bertanya kepada Rasul tentang kapan kiamat itu terjadi, maka Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il, beliau tidak mengetahuinya. Maka kemudian Jibril bertanya tentang tanda-tanda atau alamat dekatnya hari kiamat tersebut. Kata Jibril, akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang amaratiha, tentang amaratiha ay alamati qurbiha. Maksud dari amarah yakni alamat atau tanda-tanda dekatnya kiamat. Di annal amarah bima'na al-alamah, karena al-amarah itu maknanya seperti al-alamah, tanda-tanda. Wal muradu amaratu qurbiha, dan yang dimaksud dari amarah di sini, tanda-tanda di sini yang dimaksud adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wal muradu amarat qurbiha, wa huwa ma yu'rafu bil asyrati, wa huwa ma yu'rafu bil asyrati. Juga al-amarah atau al-alamah ini dikenal dengan asyrat, dengan asyrat. Al-asyrat sama maknanya, asyrat sama seperti al-alamah, tanda, tanda-tanda atau alamat. Al-asyrat, al-alamah, al-amarah itu maknanya sama. Jadi asyratus sa'ah itu alamat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat. Sebagaimana firman Allah, qala Allahu azza wa jal, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fahal yanzurun, apalagi yang mereka tunggu, illa as-sa'ah, kecuali hari kiamat, yang mana hari kiamat tersebut, an ta'tiyahum baghtatan, yang mana kiamat itu datangnya secara baghtah, secara tiba-tiba. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqad jaa'a asyratuha, faqad jaa'a asyratuha, sungguh, faqad jaa'a, sungguh tanda-tanda asyrat, tanda-tanda hari kiamat itu telah datang. Sungguh asyrat as-sa'ah itu telah datang, sudah terjadi. Sebagian tanda-tanda hari kiamat itu sudah terjadi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu diutusnya Nabi Muhammad. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Qala Syekhul Utsaimin, hu asyratus sa'ati qassamaha al-ulama'u ila thalathati aqsamin. Asyratus sa'ah, hu asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, qassamaha al-ulama, para ulama mereka membagi tanda-tanda kiamat tersebut menjadi tiga bagian. Para ulama membagi tentang asyrat as-sa'ah, bahwa asyrat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi tiga aqsam, tiga bagian. Bagian yang pertama, asyratun madat wantahat. Tanda hari kiamat yang pertama yang dibagi oleh para ulama yaitu asyrat, tanda-tanda, alamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang telah terjadi, yang mana tanda-tanda tersebut telah terjadi dan telah berlalu, telah madad, telah terjadi dan telah berlalu. Dan tanda-tanda hari kiamat ini intahat, sudah selesai. Sudah selesai. Seperti irsal An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama, yaitu tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan telah berlalu. Dan juga tanda-tanda tersebut yang macam pertama ini sudah selesai. Kemudian yang kedua, asyratun lam tazal. Asyratun lam tazal tatajaddad wa hiyal wusta. Asyratun lam tazal tatajaddadu wa hiya al-wusta. Yang kedua, bagian tanda hari kiamat yang kedua, yaitu alamat atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang masih terjadi, lam tazal tatajaddad, yang masih terus terjadi. Ini tanda-tanda hari kiamat yang kedua. Yang pertama tadi sudah selesai, sudah berlalu tanda-tanda tersebut. Kemudian tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang kedua, yaitu yang tanda-tanda yang masih terus, masih terjadi, terus terbarui dan masih terus berlangsung. Wahiyal wusta, dan inilah tanda hari kiamat yang al-wusta, yang pertengahan, yang di tengah-tengah. Kemudian bagian yang ketiga, asyratun kubra takunu inda qurbi qiyamis sa'ah. Asyratun kubra takunu inda qurbi qiyamis sa'ati. Alamat kiamat yang ketiga, yaitu asyrat, tanda-tanda yang kiamat yang besar. Asyrat kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada yang kecil, demikian juga ada yang besar. Tanda-tanda kiamat yang kecil itu yang bisa saja dia sudah selesai, sudah terjadi, atau tanda kiamat yang kecil itu masih terus terjadi, masih terus terjadi, yaitu pertengahan, wahiyal wusta. Adapun tanda kiamat yang kubra, tanda hari kiamat, tanda dekatnya hari kiamat yang besar, ini belum terjadi dan akan terjadi. Takunu inda qurbi qiyamis sa'ah, yang mana kiamat, tanda-tanda kiamat kubra yang akan terjadi nanti ketika kiamat telah dekat, ketika kiamat, inda, saat, qurbi, ketika dekatnya hari kiamat, ketika telah dekatnya hari kiamat, seperti terbitnya matahari dari barat, seperti terbitnya matahari dari barat, demikian juga seperti munculnya dajjal. Ini hari kiamat, tanda kiamat al-kubra, asyratun kubra, yang menunjukkan bahwa kiamat sangat dekat, yaitu ketika telah tampak tanda-tanda kiamat yang kubra. Qala wa min alamati sa'ati ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bi qawlihi wa min alamati sa'ati ma dzakarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bi qawlihi. Inilah tiga tanda hari kiamat yang telah kita pelajari. Kemudian kata Syaikhul Utsaimin, dan termasuk tanda-tanda hari kiamat, yaitu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril ini. Ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni an amaratiha. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Rasul menjawab, tanda hari kiamat diantaranya adalah antalidal amah, yaitu antalid al-amah, al-amah budak perempuan melahirkan rabbataha, melahirkan seorang tuan, budak perempuan melahirkan seorang tuan. Wa fi lafdhin rabbaha, dalam lafaz yang lain, dalam riwayat dan lafaz yang lain, antalidal amatu rabbaha, bukan rabbataha. Kalau rabbataha tuannya perempuan, berarti dia melahirkan tuan perempuan. Kalau rabbaha, dia melahirkan tuan laki-laki. Jadi dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan rabbaha, wanita budak, wanita tersebut melahirkan seorang tuan laki-laki. Adapun rabbataha, maka seorang tuan perempuan, rabbah. Wal makna, makna yang dimaksud dari antalidal amatu rabbataha adalah antalidal amatu ay ar-raqiqah al-mamlukah, seorang budak perempuan yang dimiliki, dia budak, statusnya budak, dan dia dimiliki oleh majikan. Dia melahirkan rabbaha, melahirkan tuan, melahirkan tuannya, melahirkan seorang tuan, atau budak perempuan tersebut melahirkan tuan wanita, melahirkan tuan wanita. Kemudian Syekh Utsaimin akan memberikan faedah terkait tanda-tanda kiamat ini, yaitu al-amah, ketika lahir melahirkannya wanita, budak wanita itu melahirkan seorang tuan. Kata Syekh Utsaimin, hal murad al-ain awil jins, apakah yang dimaksud al-ain atau jenis, apakah yang dimaksud rabbaha, apakah yang dimaksud tuan dalam hadis ini, apakah yang dimaksud itu ainnya, ainnya atau jenisnya. Maksudnya, apakah yang dimaksud rabbataha, seorang wanita, seorang budak wanita melahirkan tuannya, melahirkan tuan, melahirkan majikan. Apakah yang dimaksud tuan yang dilahirkan oleh budak wanita ini, yang dilahirkan oleh budak wanita ini, apakah yang dimaksud tuan tersebut ain, ainah, ain atau jenis. Ain, ain artinya, maksudnya budak wanita ini melahirkan tuannya sendiri. Ini maksud ain. Maksud ain itu budak perempuan ini melahirkan tuannya sendiri. Dia melahirkan seorang laki-laki atau perempuan yang akan menjadi tuannya, padahal ibunya budak, menjadi tuan atas dirinya. Ini yang dimaksud dengan ain. Apakah yang dimaksud tuan yang dilahirkan oleh budak wanita ini, tuan ini akan menjadi tuannya ibunya, menjadi tuannya yang melahirkan tersebut, atau jenisnya, atau jenis tuan. Maksud jenis tuan adalah ibunya ini, wanita perempuan ini melahirkan seorang anak yang akan menjadi tuan orang lain. Ini jenis. Seorang wanita, budak wanita ini melahirkan seorang tuan, yang seorang anak yang akan menjadi tuan orang lain, bukan menjadi tuannya dia, menjadi tuan orang lain. Ini jenis. Adapun ain, yaitu melahirkan seorang tuan yang akan menjadi majikannya sendiri, ibunya menjadi budaknya, anaknya jadi tuannya. Atau jenis, kalau yang dimaksud jenis itu anak yang dilahirkan budak wanita ini, dia menjadi tuan orang lain, bukan menjadi tuan ibunya. Jadi apakah yang dimaksud al-ain atau jenis? Al-jawab, jawabannya, ikhtalafa fi hadzal ulama. Kata Syekh Al-Utsaimin, jawabannya, para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Faminhum man qala al-murad an talida al-amatu rabbaha, ya'ni an talida al-amatu man yakunu sayyidan li ghairiha la laha, fa yakunu al-muradu bil amah al-amah bil jins. Al-jawab, apakah ain, apakah yang dimaksud tuan di sini ainnya atau jenisnya? Jawabannya, para ulama berselisih. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud al-amah, yang dimaksud melahirkannya seorang budak wanita, yakni antalidal amatu man yakunu sayyidan li ghairiha, yakni budak tersebut, budak wanita ini melahirkan seorang anak yang akan menjadi tuan orang lain, yang akan menjadi tuannya orang lain, bukan menjadi tuan ibunya sendiri. Jadi budak wanita ini melahirkan anak yang menjadi, yang akan menjadi tuannya orang lain, bukan menjadi tuan ibunya sendiri. Maka yang dimaksud al-amah, yang dimaksud al-amah di sini jinsul amah. Yang dimaksud al-amah dalam hadis ini jenis al-amah, jenis al-amah. Jadi di antara tanda hari kiamat yaitu ketika seorang budak wanita melahirkan seorang tuan, melahirkan anak yang nanti anak ini akan menjadi tuan, tuannya orang lain, bukan tuan ibunya. Ini pendapat yang pertama. Waqila, adapun pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan innal amata bil ain. Yang dimaksud amah, yang dimaksud budak perempuan, yaitu adalah ainnya. Ainnya, yang dimaksud budak perempuan adalah ainnya. Talidu sayyidaha au sayyidatiha bihaithu yakunul malik qad awlada amatah. Yang dimaksud amah dalam hadis ini adalah ainnya. Ini pendapat yang kedua. Yaitu maksud ain adalah budak wanita ini melahirkan seorang anak yang dia akan menjadi majikan wanita tersebut, yang dia akan menjadi majikan ibunya, baik tuannya itu laki-laki atau perempuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Syekhul Utsaimin, bihaitsu, di mana yakunul malik, majikan dari budak perempuan ini, qad aulada amatah, dilahirkan, dia melahirkan anak. Jadi majikannya melahirkan, memiliki anak dari budak ini. Jadi majikan budak perempuan memiliki, majikan budak perempuan ini dia memiliki anak dari budak wanita tersebut. Wa ma'na auladaha ay anjaba minha, ma'na auladaha ay anjaba minha, fayakunu hadzal waladu alladhi anjabathu sayyidan laha imma li anna abahu sayyidaha wa imma li annahu sawfa yakhlufu abahu fayakunu sayyidan laha, fayakunu hadzal walad alladhi anjabathu sayyidan laha. Anak yang lahir dari budak wanita ini, dia akan menjadi sayyid, dia akan menjadi tuan ibunya. Kenapa bisa terjadi? Imma li'anna abahu sayyidaha, bisa saja anak ini karena bapaknya adalah majikan ibunya. Bapaknya anak yang lahir ini adalah majikan ibunya. Wa imma, atau anak ini li'annahu sawfa yakhlufu abahu fayakunu sayyidan laha, atau anak ini dia akan menggantikan posisi bapaknya, posisi bapaknya majikan ibunya, maka anak tersebut akan menjadi tuan ibunya sendiri. Maka anak tersebut akan menjadi tuan ibunya sendiri. Jadi ini makna antalijal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan majikan, melahirkan majikannya. Kita telah tahu yang dimaksud melahirkan majikan, apakah majikan tersebut majikannya sendiri atau majikan untuk orang lain. Di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud anak ini melahirkan majikan, yaitu majikan yang akan menjadi majikan orang lain. Ini yang dimaksud al-amah, berarti jenis al-amah. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak ini melahirkan majikan, yaitu majikannya sendiri, karena bapak daripada anak tersebut adalah majikan ibunya, sehingga anak ini akan menjadi pengganti majikan ibunya, sehingga dia menjadi sayyid, dia menjadi tuan atas ibunya sendiri. Walakin al-ma'na al-awwal aqwa, kata Syekhul Utsaimin, dan pendapat yang pertama, makna yang pertama, yaitu bahwa al-amah, yang dimaksud dengan al-amah adalah al-jins. Yang dimaksud dengan al-amah adalah al-jins. pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa al-amah, al-jins, jenis al-amah, yaitu budak wanita tersebut melahirkan seorang tuan, yang mana dia akan menjadi tuannya orang lain, bukan menjadi tuan dari ibunya sendiri. Inilah makna yang lebih kuat. Annal ima yalidna man yakunu asyadan malikin. Yaitu annal ima, bahwa al-ima, para budak perempuan, mereka itu melahirkan man yakunu asyadan malikin. Mereka melahirkan anak-anak yang akan menjadi seorang tuan. Yang akan menjadi seorang tuan asyadan, yang akan menjadi seorang tuan malikin, dan dia memiliki. Fahiyakanat mamlukatun, fahiyakanat mamlukatan fil awal. Padahal ibunya dahulu adalah seorang budak. Di awal pertama dia lahir, ibunya seorang budak, anaknya budak, tapi anak tersebut ketika telah besar, dia bisa menjadi seorang tuan. Dia bisa menjadi seorang tuan orang lain. Wa talid man yakunu asyadan malikin. Maka ibu dari anak ini melahirkan anak-anak yang akan menjadi asyadan, anak-anak yang akan menjadi tuan malikin, yang memiliki. Wa huwa kinayatun an taghayyuril hal bisur'ah, yang mana ini merupakan kinayah an taghayyuril hal, tentang taghayyuril hal, perubahan keadaan yang sangat cepat, berubahnya keadaan dengan begitu cepat. Seorang anak budak, dia bisa menjadi tuan orang lain, dia bisa menjadi tuan padahal status dia adalah anak budak. Wa yadullu li hadza ma dzakarahu ba'da dzalika haitsu qala, yang menunjukkan pendapat ini, yang menunjukkan bahwa al-amah yang dimaksud al-jins, yang menunjukkan pendapat ini, yaitu lafaz berikutnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa antaral hufata al-urata al-alata. Ini tanda hari kiamat yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis Jibril. Antara al-hufah, engkau melihat al-hufah, yakni laisa lahum ni'al. Al-hufah, makna al-hufah dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yakni laisa lahum ni'al. Al-hufah itu maknanya mereka tidak memiliki sandal, mereka tidak memiliki alas kaki. Antara al-hufah, engkau melihat orang-orang yang tidak memiliki alas kaki. Wal-urah, orang-orang yang tidak memiliki siap, laisa lahum siap, mereka tidak memiliki pakaian, taksuhum, yang menutupi mereka. Wa takfihim, dan mencukupi mereka. Jadi mereka tidak memiliki siap, mereka tidak memiliki pakaian yang dapat menutupi tubuh mereka semuanya, dan pakaian tersebut tidak mencukupi mereka. Engkau melihat orang yang tidak memiliki sendal dan tidak memiliki pakaian yang cukup. Al-alah, al-alah, apa makna al-alah? Kata Syekh Utsaimin, ay laisa indahum ma ya'kulun. Engkau melihat orang-orang yang tidak memiliki makanan. Laisa indahum, mereka tidak memiliki makanan dari nafkah mereka, dari penghasilan mereka, dan juga atau awis sukna, dan juga mereka tidak memiliki tempat tinggal atau yang semisalnya. Maka makna al-alah adalah ay fuqara. Makna al-alah ay fuqara. Makna al-alah yaitu orang-orang fakir. Engkau melihat orang-orang yang tidak mengenakan alas kaki. Engkau melihat orang yang tidak mencukupi pakaian mereka. Demikian juga engkau melihat orang yang miskin. Dia tidak bisa makan dan tidak memiliki tempat tinggal. Engkau melihat orang-orang yang seperti itu, mereka yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, padahal keadaan mereka miskin. Mereka miskin, tetapi mereka bisa berlomba-lomba, saling bermegah-megahan, meninggikan bangunan, yang menunjukkan perubahan zaman begitu cepat. Padahal awalnya mereka ini orang-orang miskin, begitu cepat perubahan zaman tersebut sehingga mereka menjadi orang kaya, dapat membangun rumah, membangun bangunan yang megah dan tinggi. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan mereka. Maka yang dimaksud dalam hadis ini yaitu berubahnya keadaan yang begitu cepat sehingga orang yang miskin dalam beberapa waktu yang singkat dia telah menjadi orang yang kaya. Demikian juga anak budak, anak seorang budak dia bisa menjadi tuan. Padahal status anak budak itu rendah, akan tapi dia bisa menjadi tuan karena berubahnya zaman dengan begitu cepat. Yatatawaluna fil bunyan ayyakununa aghnia hatta yatatawaluna fil bunyan ayyuhum atwal ay, yaitu mereka menjadi orang-orang kaya, orang miskin yang tadi tidak punya sandal, tidak punya pakaian yang mencukupi mereka, dan juga mereka tidak memiliki makanan. Mereka tiba-tiba menjadi orang-orang yang kaya sampai mereka itu dapat yatatawalun, dapat meninggi-ninggikan bangunan mereka. Ayyuhum atwal, siapa di antara mereka yang lebih tinggi bangunannya, yang lebih megah bangunannya. Wahal al-murad bitatawul al-irtifa'an aw jamalan aw kilahuma. Wahal al-muradu bitatawuli irtifa'an aw jamalan aw kilahuma. Apakah yang dimaksud hal al-murad, apakah yang dimaksud bitatawuli dengan meninggi-ninggikan bangunan saja, irtifa'an atau juga meninggikan bangunan saja atau juga jamalan, atau yang dimaksud tatawul itu juga saling melakukan kemegahan, berlomba-lomba dalam memegahkan bangunan satu dengan bangunan yang lainnya, atau kedua-duanya. Jawabannya adalah kilahuma, jawabannya adalah kedua-duanya, yaitu mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan mereka dan juga mereka berlomba-lomba untuk memegahkan bangunan mereka. Ayy yatatawaluna fil bunyani ayyuhum a'la wa yatatawaluna fil bunyan ayyuhum ahsan. Mereka bertatawul dalam meninggikan bangunan, siapa di antara mereka yang tinggi bangunannya, dan mereka berlomba-lomba untuk meninggikan, membaguskan bangunan, siapa yang paling bagus, siapa yang paling ahsan bangunannya. Wahum fil awal fuqara lam yajidu syai'an. Padahal mereka fil awal, dahulu, di awal kali, mereka adalah orang-orang yang fuqara. Lam yajiduna syai'an, la yajiduna syai'an. Mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki sandal, pakaian, dan tidak bisa makan. Akan tetapi, lakin taghayyara al-halu bisur'atin mimma yadullu ala qurbis sa'ah. Akan tetapi, berubahnya keadaan itu dengan cepat, mimma yadullu, yang mana ini menunjukkan ala qurbis sa'ah, menunjukkan dekatnya hari kiamat, menunjukkan dekatnya hari kiamat, yaitu ketika berubahnya keadaan itu begitu cepat, seorang anak budak bisa menjadi tuan, demikian juga orang miskin dalam waktu yang singkat dia dapat meninggikan bangunan dan bermegah-megahan dengan bangunan mereka. Ini merupakan tanda hari kiamat. Tayyib, sampai di sini yang bisa kita ambil. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.